Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa dengan hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, juga Albayan Cianjur, dan beberapa radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini, ataupun para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang Nusyrah. Sekarang kita masuk ke bab Maja'a fi Tatayyur, bab yang menjelaskan tentang tatayur. Secara bahasa, tatayur adalah bentuk masdar dari tatayyara, ya tatayyaru tatayyuran, berasal dari kata toyir, maknanya burung. Karena orang-orang Arab zaman dahulu suka menganggap akan sial atau akan untung karena ada burung, dengan cara-cara yang dikenal di kalangan mereka. Kalau ada burung menclok, baik di atap rumah, di genteng, di pohon, di batu atau dimanapun, oleh mereka lalu dihardik, diusir, disuruh terbang. Kemudian mereka melihat kemana arah terbang si burung itu, ke kanan apa ke kiri atau ke depan atau berbalik ke belakang. Kalau ternyata arah terbang burung itu ke sebelah kanan, maka pertanda itu bagus, lalu mereka melanjutkan rencana mereka. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, maka itu pertanda sial, lalu mereka mengurungkan. Jadi ketika mereka mau pergi untuk kepentingan bisnis atau apapun, keluar rumah lihat di mana burung. Ketika ada burung yang menclok, lalu oleh mereka diusir. Kalau burung itu perginya, terbangnya ke arah kanan, mereka lanjutkan perjalanan, tandanya itu akan untung. Kalau ke kiri berarti akan rugi, akan sial, lalu mereka membatalkan kepergian mereka. Jadi meramal nasib apakah akan untung atau akan rugi karena burung. Makanya meramal dengan burung seperti itu disebut dengan sebutan tatayur, meramalkan kesialan atau keuntungan dengan burung. Itu asal mula tatayur. Adapun secara istilah, tatayur adalah at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in. Tatayur itu adalah meramalkan kesialan dengan apa yang dilihat atau dengan apa yang didengar. Awalnya tatayur dengan burung, tapi kemudian melebar, meramalkan sial atau untungnya tidak hanya dengan burung, tapi dengan apapun yang terlihat atau yang terdengar. Contoh yang terlihat, umpamanya kalau begitu keluar rumah mau pergi untuk kepentingan bisnis, lalu melihat kejadian yang tidak menyenangkan, baik ada anak jatuh, atau begitu keluar melihat orang cacat, baik cacatnya karena buta atau karena cacat lainnya, oh itu pertanda sial. Itu contoh tasya'um atau meramalkan kesialan dengan apa yang dilihat. Adapun contoh meramalkan kesialan dengan apa yang didengar, contohnya ketika akan berangkat, mendengar ada orang mengatakan, wah celaka kita nih, atau wah rugi kita nih, atau wah sial kita nih, kata-kata yang buruk, baik itu celaka, sial, ataupun rugi, atau yang sejenisnya. Walaupun perkataan itu dikatakan oleh orang tidak dalam konteks tentang rencana kita pergi, tapi itu perkataan buruk. Karena buruk, maka dianggap sebagai ramalan itu pun akan berakibat buruk bila perjalanan itu dilanjutkan. Meramalkan kesialan dengan apa yang didengar. Nah, itu secara istilah. Kalau kita lihat, ternyata makna secara istilah lebih umum, lebih luas dibanding makna secara bahasa. Kalau secara bahasa, tatayur itu maknanya adalah meramalkan kesialan dengan burung, itu secara bahasa, tapi secara istilah lebih luas lagi. Meramalkan kesialan dengan apapun selain burung, yang terlihat, yang terdengar, atau yang maklum, yang diketahui. Dan makna istilah yang lebih luas dibanding makna secara bahasa ini sangat jarang, karena umumnya makna bahasa itu lebih luas daripada makna secara istilah. Umumnya begitu. Contoh sholat. Secara bahasa apa arti sholat? Doa. Dan doa sifatnya umum. Tapi sholat secara istilah lebih khusus lagi, yaitu ibadah kepada Allah yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Itu lebih spesifik dibanding makna secara bahasa, yaitu doa. Kalau doa lebih umum lagi. Nah, selain menimpakan kesialan oleh apa yang dilihat atau oleh apa yang didengar, tatayur lebih berkembang dengan menimpakan kesialan terhadap waktu tertentu atau tempat tertentu atau amalan tertentu. Seperti waktu tertentu, umpamanya hari-hari tertentu dianggap sebagai hari buruk untuk melakukan sebuah bisnis. Tanggal tertentu, tanggal yang gak cocok untuk mengadakan akad nikah. Baik itu hari, baik itu bulan, seperti yang berkembang bulan Safar dianggap sebagai bulan sial, khususnya tentang pernikahan. Siapa yang nikah di bulan Safar, maka tidak akan barokah, tidak akan langgeng, akan awet tapi rajet, dan seterusnya. Berarti sialnya perkara yang teralami oleh orang itu karena bulan sofarnya. Ini juga termasuk diantara tatoyur atau umpamanya sikap tertentu yang berkembang keyakinan ini di daerah tertentu juga. Seperti kalau umpamanya orang duduk di depan pintu, maka akibatnya orang itu jodohnya akan susah. Siapa orang yang makan, kalau orang Sunda namanya tunggir hayam. Apa bahasa Indonesianya tunggir? Apa? Bagian dekat dubur ayam itu apa yang? Brutu. Siapa wanita atau laki-laki yang muda yang makan brutu, maka dia akan diselingkuhi oleh pasangannya. Kan gitu ya? Keyakinan itu menyebar di beberapa daerah, menimpakan kesialan kepada sebuah amalan tertentu. Ini semuanya masuk ke dalam kategori tatoyur. Tatoyur menyimpang dari tauhid dari dua sisi. Sisi pertama adalah orang yang tatoyur, orang itu memutuskan sikap tawakal dia kepada Allah, bahkan bersandar dan tawakalnya kepada selain Allah. Seolah-olah, ini seolah-olah nasib sial atau beruntungnya seseorang itu bukan diatur oleh Allah, tapi oleh waktu, oleh kejadian, oleh burung, oleh apa yang didengar atau apa yang dilihat, dan seterusnya. Dan ini merupakan sikap yang menghilangkan sikap tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penyimpangan yang pertama. Penyimpangan kedua, orang itu menyandarkan nasibnya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Coba umpamanya sialnya kita hanya karena burung itu terbang ke arah sebelah kiri. Apa hubungannya terbang burung dengan nasib kita? Apakah nasib kita itu dipengaruhi dan diatur oleh burung tersebut? Si burung itu umpamanya mencok, dia tuh ada orang tuh mau pergi. Lalu saya terbang ke sebelah kiri, dia pergi juga, saya rugikan dia. Apakah burung mampu begitu? Enggak sama sekali. Atau umpamanya apa yang dilihat, seperti pas mau berangkat melihat kejadian yang buruk, pas mau berangkat melihat ada orang cacat, lalu dianggap sial. Seolah-olah sialnya nasib orang itu ditentukan oleh orang cacat tadi atau oleh yang lain yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada penjelasan logis antara nasib dia nanti dengan kejadian yang dia lihat, dengan kejadian yang dia dengar, dengan waktu yang sedang dia alami. Tidak ada hubungan sebab akibat dari dua hal itu, akan tetapi orang tadi meyakininya. Berdasarkan hal itulah, maka ada dua segi penyimpangan dari tauhid yang dilakukan oleh orang yang tatoyur. Padahal dia berikrar kalau dia seorang muslim. Dalam momen yang paling agung, yaitu di dalam sholat, salah satu ikrar yang dia ungkapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jauh sebelum itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan makna Rabb itu apa? Rabb itu Khaliq, Raziq, Malik, termasuk Mudabbir. Mudabbir itu pengatur seluruh alam, pengatur seluruh kehidupan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat dan memberi madarat. Itu terkandung dalam makna Rabb. Dan Rabb itu hanya Allah satu-satunya. Karena itulah ketika kita berikrar hanya beribadah kepada Allah, ditambah dengan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau juga kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi, termasuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Karena hanya Engkau yang mengatur hidup dan kehidupan, mengatur seluruh kejadian di alam. Itulah tauhid. Ibadah lalu tawakal kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah karena Allah yang mengatur kehidupan. Minta tolongnya kepada Allah karena Allah yang mengatur kehidupan, bukan kepada burung, bukan kepada sebuah kejadian baik atau buruk, bukan kepada apa yang didengar, bukan kepada waktu. Karena apa? Karena waktu makhluk, kejadian makhluk, burung makhluk. Mereka tidak bisa mengatur kehidupan ini, bahkan mereka yang diatur. Adapun pengatur kehidupan yang sesungguhnya hanyalah Allah. Ibadah kepadanya, tawakal juga kepadanya, minta tolong juga kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam Al-Fatihah. Yang minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Dalam surah Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan bertawakal pulalah kalian kepadanya. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh sama sekali seseorang menimpakan kesialan kepada suatu kejadian, kepada makhluk tertentu, tapi bertawakallah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, karena tatoyur atau menimpakan kesialan itu bertolak belakang dengan tauhid, maka tatoyur adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu orang yang tatoyur, hanya ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan ketika melihat sebuah kejadian yang dia jadikan sebagai alat meramal. Umpamanya pas mau berangkat untuk bisnis tertentu, dia sudah siapkan bekal. Dia juga mungkin sudah ngontak orang yang akan dihubungi. Apalagi kalau zaman sekarang mungkin sudah beli tiket, pesan tiket, ini dan itu dan seterusnya. Lalu pas keluar dia mau bertatoyur, lihat ada burung hinggap di atas rumahnya, digebah, hus gitu. Digebah itu di apa? Diusir. Ternyata dia ke kiri. Apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan melakukan satu di antara dua kemungkinan yang dua-duanya merugikan dia. Yang pertama, dia membatalkan kepergiannya dan tidak melanjutkan rencananya. Ini seagung atau sebesar-besar kesialan. Sungguh sial orang yang sudah berencana, sudah melakukan berbagai macam persiapan, kemudian dibatalkan hanya gara-gara burungnya terbang ke sebelah kiri. Sial dia kalau dia membatalkan, karena dia menganggap kalau berlanjut akan sial. Padahal membatalkan itu merupakan kesialan yang sangat besar. Apalagi zaman sekarang, sialnya jelas, dia rugi. Tiketnya hangus. Dia hilang kepercayaan dalam pandangan rekan bisnisnya yang sudah berjanji. Apalagi dengan alasan yang memalukan, maaf saya gak jadi datang, ditelepon umpamanya. Kenapa? Habis burungnya terbangnya ke kiri sih. Akan jadi bahan ketawaan kawan bisnisnya. Ini orang mau bisnis percaya ke burung, akhirnya gak dipercaya lagi. Kerugian besar itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia tetap melanjutkan perjalanan karena sudah pesan tiket, karena sudah janji dengan kawan bisnisnya. Tapi karena percaya kepada ramalan bahwa ini akan rugi, ini akan sia, dia pergi dengan apa? Dengan membawa kekhawatiran, ketidakpastian, rasa was-was, rasa takut bahwa ramalan itu akan menimpahnya. Ini juga sebuah kerugian. Kedua perkara ini mudharat bagi dirinya. Kedua kemungkinan ini tidak bermanfaat bagi dirinya selain merusak tauhid. Oleh karena itu, hilangkan perasaan akan sial karena sesuatu, lapangkan dada, pergilah dan husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita berupaya maksimal, berdoa maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah yang maha mengatur seluruh hidup dan kehidupan. Mengatur seluruh kejadian di alam. Mengatur siapa yang akan untung, siapa yang akan rugi. Allah yang mengatur semuanya itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Selama kita sudah meminta maksimal kepada Allah dengan cara yang benar, melakukan sebab-sebab ikhtiar-ikhtiar yang disyariatkan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah sikap yang benar, ikhtiar disertai tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah muqaddimah dari bab tatayyur. Ada beberapa dalil baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang sahih tentang tatayyur ini. Adapun ayat yang pertama, dijelaskan di dalam surah Al-A'raf 131. Ini tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika berdakwah, lalu diingkari oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka terjadilah bencana, baik berupa paceklik, kekeringan, kelaparan, dan yang sejenisnya. Apa sikap yang ditunjukkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya? Mereka menganggap kesialan tersebut sebagai akibat dari dakwah Musa dan kaumnya dan para pengikutnya. Mereka menimpakan kesialan itu seperti inna tatayyarna bikum, kata mereka. Kami mengalami kesialan itu karena kalian. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in tusibhum sayi'atun tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Apabila mereka ditimpa sebuah kesulitan, sebuah musibah, sebuah peristiwa yang merugikan mereka, ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka menimpakan kesialan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Artinya mereka menuduhkan kita kekeringan, kita kelaparan, kita mengalami masa paceklik yang panjang itu karena Musa dan kawannya tuh, gara-gara mereka itu melakukan apa yang disebut dengan dakwah, mengajak orang ke tauhid, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, mengajak orang untuk beramal soleh. Gara-gara itu akhirnya kita mengalami paceklik. Kita mengalami masa-masa kekeringan, masa-masa kegersangan, kelaparan merajalela. Mereka menimpakan kesialan itu disebabkan karena Musa dan orang-orang yang menyertainya. Maka dijawab, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala ini disebut adatu istiftah tufidu tambih wa taukid. Ala ini disebutnya kata pembuka yang memberi makna tanbih dan taukid. Tanbih itu peringatan. Taukid itu penekanan. Ala, ingat. Hati-hati, waspada. Ditekankan ini, penting. Innama ta'iruhum indallah. Hanyalah ta'iruhum, kesialan mereka itu, musibah yang menimpa mereka itu, indallah, itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Bukan karena Musa dan orang yang menyertainya, tapi takdir Allah atas mereka, dan tidak ada hubungannya dengan dakwah yang dilakukan oleh Musa dan orang-orang yang menyertainya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Musa dan orang-orang yang menyertainya sebenarnya penyebab turunnya barokah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa mengajak tauhid, mengajak istighfar, mengajak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak beriman dan beramal soleh. Kalau iman, kalau amal soleh, kalau mereka mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka semuanya itu merupakan penyebab turunnya barokah, penyebab turunnya rahmat, penyebab turunnya ampunan, penyebab turunnya hujan. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Akibat kalian minta ampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akibatnya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, bukan kekeringan. Turunnya hujan akibat istighfar. Makanya Allah mengatakan yursilis samaa'a, bukan yursilus samaa'a. Yursilnya itu dijazmkan. Tadinya yursilu, dijazmkan jadi yursil karena apa? Karena jawab dari syarat. Syaratnya apa? Istighfar kepada Allah. Kalau kalian istighfar, akibatnya yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dari langit yang mengandung barokah. Jazm, yang tadinya tanda jazmnya dengan sukun, tapi karena bersambung dengan sukun lagi, yaitu alif lam, yursilis samaa, maka dia diberi harokat kasroh menjadi yursilis. Tadinya yursil as-sama, tapi kalau yursil dijazmkan, disukunkan, bersambung dengan yang sukun lagi, yaitu alif lam, yursil as-sama, disebutnya istiqol, berat. Untuk tidak berat, diringankan dengan cara diberi kasrah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidkum. Nah ini jazm lagi. Bi amwali wa Allah akan limpahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Istighfar itu penyebab turunnya barokah. Meminta ampunan kepada Allah penyebab turunnya anugerah dari Allah, rahmat, kenikmatan. Dakwah ini selain menebar hidayah juga mengakibatkan turunnya rahmat Allah. barokah dari Allah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk-bentuk yang menguntungkan bagi manusia yang hidup di alam dunia. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Musa dan orang-orang yang menyertainya sebenarnya menjadi penyebab turunnya barokah dan turunnya rahmat. Tapi dibalik oleh Fir'aun menebar isu dan provokasi yang sebaliknya dari kenyataan. Mereka bilang pacekliknya kita, kekeringannya kita, kelaparannya kita itu disebabkan karena Musa dan dakwah yang dilakukan. Kita mengalami kesialan karena apa yang dilakukan oleh Musa. Itu provokasi yang memutarbalikan fakta. Kekeringan itu azab Allah atas kekufuran mereka. Bahkan dakwah yang dilakukan Nabi Musa itu sebenarnya bisa menghindari kekeringan itu, tapi mereka tidak menggubrisnya. Akhirnya tetap Allah Azza wa Jalla menurunkan azab berupa diberikan paceklik, diberikan kekeringan, diberikan kelaparan dan kerugian lainnya, kesialan lainnya, tapi mereka melontarkan tuduhan kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang menyertainya. Allah membantah itu dengan mengatakan ala inna ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingat bahwa sesungguhnya kesialan mereka itu adalah sesuatu yang ditetapkan di sisi Allah, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui bahwa ada ilah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Allah yang menimpakan kesialan kepada mereka, bukan Musa dan kaumnya. Lalu qalu ta'irukum ma'akum, dijawab oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Qalu, kata mereka, ta'irukum ma'akum, kesialan itu disebabkan karena kedurhakaan kalian. A'in zukirtum bal antum kaum musrifun. Yang dimaksud dengan a'in zukirtum itu maknanya, apakah karena kalian diberi peringatan tatayyartum lalu kalian mengalami kesialan? Kalau tadi tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, yang kedua ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Yasin ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ini berkaitan dengan tiga orang nabi yang oleh Allah diutus kepada suatu kaum. Allah berfirman, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Berikan contoh kepada mereka perumpamaan tentang sebuah penduduk kota. Diutus satu, diingkari. Diutus dua untuk menguatkan, diingkari. Diutus sampai tiga. Lalu masih juga diingkari, Allah timpakan azab kepada mereka berupa apa? Berupa paceklik. Kesialan. Untung tidak dimusnahkan seketika. Ketika diberikan musibah atau azab berupa paceklik, berupa kekeringan, berupa kelaparan, mereka mengalami sial. Mereka menuduhkan kesialan itu disebabkan karena dakwah tiga orang nabi yang diutus ini. Mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, kami mengalami kesialan karena kalian. Itu kata mereka. Dijawab, qalu, mereka menjawab, tiga orang nabi yang diutus itu menjawab, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu disebabkan karena amal-amal kalian, karena kedurhakaan kalian, karena kemaksiatan kalian, karena penyimpangan kalian dari peringatan. Ayun dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan, maknanya tatoyyartum, kalian lalu merasa sial karena diberi peringatan itu? Gara-gara kalian dakwah, gara-gara kalian memberi nasihat kepada kita, jadi kita sial. Apakah begitu? Kesialan itu karena dakwah yang dilakukan? Bal antum kaum musrifun, bahkan kalian kaum yang musrif, kaum yang melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Padahal kalau kalian mau beriman, kalian mau bertakwa, kalian mau tunduk taat patuh kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Dan ini janji Allah SWT dalam Al-Quran, tidak hanya kepada negeri di zaman diturunkannya ayat ini, di semua negeri, di semua zaman, kalau penduduk suatu negeri beriman kepada Allah, bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan bagi mereka barokah dari langit dan bumi. Dari langit turun, dari bumi keluar. Yang turun dari langit hujan, yang keluar dari bumi apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sumber makanan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam dunia ini. Ya bagi manusia, ya bagi binatang. Ada banyak tumbuhan yang tidak bisa dimakan langsung oleh manusia, rumput-rumput kayak gitu. Tapi bisa dimakan oleh binatang, binatangnya dimakan oleh manusia. Sembelih dulu tentu saja, dimasak dulu juga. Itu sumber rezeki, sumber barokah. Turunnya hujan, gemburnya tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, barokah dari Allah Azza wa Jalla, penyebabnya apa? Iman dan taqwa. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri semuanya beriman atau mayoritas beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka malah mendustakan. Mendustakan iman, mendustakan takwa. Tidak beriman, tidak bertakwa, kufur, ingkar, durhaka kepada Allah. Apa akibatnya? Allah tutup pintu barokah dari langit, Allah tutup pintu barokah dari bumi. Langit tidak mau menurunkan hujan, bumi tidak mau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab mereka karena apa-apa yang telah mereka lakukan, karena kedurhakaan mereka. Apakah ini hanya berlaku bagi sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah kota, sebuah negeri? Tidak, tapi berlaku juga bagi setiap individu manusia. Kalau satu individu manusia beriman dan bertakwa, janji ini tetap kena turun kepada orang itu. Allah bukakan barokah dari langit, dari bumi kepada orang itu. Walaupun mungkin tetangga di sekitarnya kufur, orang di sekelilingnya ingkar, tapi pribadi dia iman dan takwa dan sudah melakukan kewajiban dia kepada sama manusia, dakwah, nasihatun, tapi ingkar semua. Dia tetap akan Allah berikan barokah. Secara individu Allah berfirman dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah juga akan melimpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Baik tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, momennya, penyebabnya. Blank, tadinya enggak kepikiran dari mana dapat uang begini. Allah punya 1000 macam cara untuk menyampaikan rizki itu kepada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tanpa dia duga, tanpa dia perhitungkan sebelumnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah yang akan memberikan jaminan kepadanya. Oleh karena itulah iman takwa melahirkan tawakal yang sempurna. Iman takwa dan tawakal itu akan menyebabkan janji yang Allah nyatakan dalam Al-Quran akan terwujud, akan terjadi, akan termanifestasi, akan teralami oleh orang-orang yang persis seperti yang dikatakan oleh Allah. Itu takwa, ya iman, ya tawakal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau rokati minas samai wal ab, seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Ini juga bisa terjadi pada individu setiap muslim yang beriman, bertakwa, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan bukakan barokah dari orang yang seperti itu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yustafadu min hatainil ayatain anna tatayyura kana ma'rufan min qibalil Arab wa fi ghairil Arab, li'annal ula fi Fir'aun wa qawmih wa thaniya fi ashabil qaryah. Dari dua ayat tadi diambil faedah bahwa tatayur, meramalkan kesialan, ini dikenal baik di kalangan bangsa Arab ataupun bukan bangsa Arab. Ayat yang pertama yang kita bahas tadi tentang Fir'aun dan kaumnya, dan mereka bukan bangsa Arab. Dan ayat yang kedua tentang penduduk suatu negeri yang tidak disebutkan atau Arab ataukah bukan. Pokoknya tatayur ada hampir di setiap negeri dan setiap tempat. Inilah yang terjadi di zaman-zaman dahulu dan terus terwariskan secara turun-temurun di zaman-zaman setelahnya, bahkan di zaman yang sekarang disebut serba modern, serba logis, serba canggih, serba computerized, serba segala macam. Tetapi ingat, keyakinan batil yang sama sekali tidak logis seperti ramalan-ramalan akan tetap merebak dan menjadikan ramalan ini sebagai bahan untuk lebih menyebarkan peran dari teknologi yang sedang berkembang. Karena adanya teknologi berupa internet, berupa HP, ramalan tetap masuk ke internet, ke HP. Kita cukup menyatakan ketik apa reg spasi ramal spasi apalagi gitu ya, kirim ke anu. Di zaman yang serba logis, di zaman yang serba ilmiah, di zaman yang serba mendahulukan aspek empirisme dan seterusnya, maka ramalan yang sama sekali tidak logis, tidak masuk akal, tidak ilmiah, tetap subur di kalangan para akademisi yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Wahyu ditolak karena tidak masuk akal atau ditakwil sesuai dengan akal mereka, tapi ramalan yang sama sekali tidak masuk akal tetap berurat akar dalam keyakinan-keyakinan mereka. Lalu berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, qauluhu wa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Adapun firman Allah, a in dzukirtum, apakah kalau kalian diberi peringatan? Dalam ayat itu titik sampai di sana, enggak ada kelanjutannya. Kelanjutannya bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan. Ini kalimat lain sebenarnya, bal antum qaumun musrifun kalimat lain. Tapi ayat dzukirtum, kita harus berhenti sejenak untuk membahas makna yang terkandung dalam kalimat ini. Makna ayat dzukirtum disebutkan bahwa dzukirtum jumlah syartiyah, dan itu merupakan jawab, merupakan jumlah syarat, dan jawabnya dibuang karena sudah terfahami dari konteks, sehingga makna ain dzukirtum sudah sampai di sana. Sebenarnya ada kelanjutannya, ain dzukirtum tatoyyartum, apakah kalau kalian diberi peringatan lalu kalian merasa sia karena sebab diberi peringatan itu? Ini kan tidak masuk apa? Tidak masuk akal, tidak logis, tidak ilmiah. Hanya karena gara-gara didakwahi, hanya karena gara-gara dikasih tahu, hanya karena gara-gara dikasih nasihat, hanya karena dikasih pencerahan, lalu merasa sial dengan hal itu. Logika mana yang bisa membenarkan ini? Akal mana yang bisa menganggap ini sebuah perkara yang logis? Gak ada. Lalu kesialan itu karena apa? Bal antum qaumun musrifun, kalian termasuk kaum yang musrif. Musrif itu maknanya adalah mujawazatul had, melebihi batas. Apa yang sudah Allah batasi dengan suatu syariat, kalian melanggar, melebihi batasan ini. Ini israf, melanggar batas-batas syariat yang Allah tetapkan. Karena melanggar itu penyimpangan, itu kedurhakaan, itu penentangan kepada Allah. Apa akibatnya? Allah timpakan azab, Allah timpakan kesialan, Allah tutup barokah dari langit dan bumi, sehingga mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami berbagai macam musibah. Karena apa? Karena kedurhakaan mereka, karena israf mereka. Oleh karena itu, maka Fir'aun dan bala tentaranya, juga penduduk negeri yang tadi diutus 3 nabi ke tengah mereka, mereka didakwahi, tapi kemudian mereka ingkar terhadap dakwah itu. Akibatnya Allah menimpakan musibah kepada mereka, kesialan kepada mereka. Bukannya sadar, tapi mereka malah menuduh para nabi ini yang menjadi penyebab sialnya mereka. Dan ini menjadi dalil tentang tidak boleh menimpakan kesialan, meramalkan kesialan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu itu sesuatu yang baik, seperti dakwah. Karena dakwah lalu mereka sial, gak mungkin. Karena nasihat lalu sial, gak mungkin. Jangankan itu, meramalkan kesialan karena burung yang terbangnya ke kiri, meramalkan kesialan karena umpamanya melihat sebuah kejadian yang tidak disukai lalu dianggap akan sial, maka itu pun terlarang dan tidak boleh. Apalagi menimpakan kesialan terhadap sesuatu kebaikan. Gara-gara kalian mengaji jadi aja kita kebanjiran. Gak ada hubungan antara ngaji dengan banjir. Gara-gara kalian semua pakai jenggot, jadi aja banyak yang korupsi para pejabat. Gak ada hubungan antara jenggot dengan korupsi. Gara-gara banyak perempuan yang menutup aurat pakai jilbab atau pakai cadar, jadi aja terjadi gunung kelud meletus. Gak ada hubungan antara itu dengan ini. Menimpakan kesialan kepada sebuah kebaikan terlarang kelas, jangankan itu menimpakan kesialan dan dituduhkan kepada sebuah kejadian yang tidak ada hubungan dengan kesialan itu adalah sesuatu yang terlarang secara syar'i, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang tidak masuk akal siapapun. Inilah dua ayat yang dijadikan dalil oleh mu'alif tentang terlarangnya tatoyur atau meramalkan kesialan karena sesuatu. Setelah beres membahas ayat, tinggal hadis. Hadis ini yang kita akan bahas lebih spesifik terhadap kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Cuma penjelasan hadis yang akan kita bahas agak panjang. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan dalam 10 sampai 15 menit. Oleh karena itu, penjelasan hadis tentang hal ini nanti insya Allah akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk Jumat sore hari ini cukup sampai di sini saja. Dan kita sengaja meluangkan banyak waktu untuk bertanya jawab, karena mungkin dari tanya jawab ini tergali perkara-perkara yang lebih dibutuhkan oleh mustami. Oleh karena itu saya cukup sampai di sini, dan kepada Akhi Fawas di Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar. Alhamdulillah. Amin. Silakan Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tapi di luar tema ya, tentang keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah itu dalam beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa dia umi, artinya satu. Yang anak tanyakan di sini tentang pandangan ulama-ulama sunnah bagaimana dengan pemahaman ini. Karena banyak tadi yang mengatakan bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Keumian Rasul SAW dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya umpamanya firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiina rasula minhum. Atau dalam ayat lain, rasul yang ummi. Ummi itu artinya buta huruf. Dan buta hurufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dikuatkan dalam banyak kasus yang diterangkan dalam hadis. Pertama, ketika turun wahyu yang pertama Iqra, Nabi langsung menyanggah dengan menyatakan ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Dan ini merupakan tafsir dari ummi. Ummi itu maksudnya buta huruf. Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Turun ayat pertama dari Jibril dan kalimat awal adalah suruhan membaca. Iqra. Beliau langsung menyatakan ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Didekap, dilepas sampai tiga kali. Iqra, jawabnya sama, ma ana biqari. Menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul tidak bisa membaca. Kedua, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah antara Rasul SAW dengan kafir Quraisy. Ketika mau menuliskan perjanjian Hudaibiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan beliau yang menuliskan, tetapi Ali sebagai apa? Penulisnya, karena Nabi tidak bisa menulis. Langsung orang Quraisy menolak. Akhirnya kata Nabi SAW, hapus. Ali enggak mau menghapus. Kata Nabi SAW, tunjukkan mana Ar-Rahman Ar-Rahim, biar aku yang menghapusnya. Lalu ditunjukkan, lalu Nabi SAW yang menghapusnya. Lalu tuliskan olehmu ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy. Ditulis oleh Ali. Langsung ditolak oleh kaum Quraisy. Jangan ditulis Muhammad Rasulullah, karena kami tidak mengakui engkau sebagai Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi SAW, Ali, hapus Rasulullahnya. Apa kata Nabi SAW, kata Ali, tidak, aku tidak berani menghapus tulisan Rasulullah. Tunjukkan kepadaku mana tulisan Rasul. Tunjukkan, lalu dihapus oleh Nabi SAW. Kejadian ini juga jadi hujjah dari Abdullah bin Abbas kepada Khawarij pada zaman jauh setelah itu, setelah Nabi wafat. Kata Khawarij, kenapa mereka memerangi Ali dan mengkafirkan Ali? Karena Ali tidak mau, alias menolak, dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin, maka Amirul Kafirin. Kata Ibnu Abbas, gimana? Kalau memang itu yang menjadi alasan Ali kufur, bagaimana dengan Rasul SAW yang menghapus tulisan Rasulullah atas dirinya? Ditunjukkan mana tulisan Rasulullah. Oh ini, lalu dihapus oleh Rasul SAW. Kenapa Nabi SAW bertanya mana tulisan Rasulullah? Ditunjukkan ini karena memang beliau tidak bisa membaca. Itulah kenyataan yang ada, bahwa umminya beliau betul-betul tidak bisa membaca. Dan tidak bisa membaca, tidak bisa menulisnya beliau merupakan anugerah tersendiri untuk menghindarkan tuduhan bahwa Quran adalah bikinan beliau pribadi. Maka dengan adanya kenyataan realita bahwa beliau ummi, alias tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu tertolak dengan sendirinya. Adapun bahwa Nabi SAW mengirim tulisan-tulisan ke beberapa penguasa negeri yang lain, ke Heraklius dan yang lain-lain, ya betul. Tapi beliau hanya mendiktekan semata-mata. Adapun yang menuliskannya adalah para sahabat. Ada Zaid bin Thabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada Amr bin As, dan penulis-penulis yang lainnya atas perintah Rasul SAW. Beliau hanya mendiktekan, adapun yang menuliskannya adalah para sahabat. Sehingga menulisnya Rasul mengirim surat kepada penguasa yang lain tidak menjadi dalil bahwa beliau tidak, bahwa beliau bisa baca dan bisa tulis. Enggak sama sekali. Karena beliau hanya mendiktekan, adapun yang menuliskannya adalah para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang buat termasuk? Apa yang mengatakan? Nah, itu. Apa yang itu? Nah, itu. Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa yang itu? Apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak siapa Pak Ridwan? Abu Mizan di Jakarta. Barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaan Bapak tentang penyakit menular ini itu yang akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiarah wala hamah wala sofar. La adwa artinya tidak ada penyakit menular. Nah ini akan kita bahas. Apakah yang dimaksud dengan tidak ada penyakit menular itu adalah meniadakan keberadaan penyakit menular? Padahal pertama, realita yang ada yang kita rasakan banyak penyakit menular. Seseorang flu gitu ya. Hanya terkena penyakit paru-paru, melalui nafas bisa terkena. Seseorang umpamanya mengidap AIDS, lalu bisa menular ke yang lain melalui beberapa cara. Suntikan, atau transfusi, atau hubungan badan, dan seterusnya. Itu realita. Kedua, ada juga hadis yang mengisyaratkan adanya penyakit menular. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi SAW menyatakan, firra minal mazlum firaraka minal asad. Larilah kamu atau menghindarlah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti larinya kamu dari singa. Kalau kita melihat singa dari kejauhan aja, kita sudah gak mau mendekat. Pasti akan lari sejauh-jauhnya, karena kalau kelihatan oleh singa lalu terkejar, mana yang lebih cepat larinya? Singa. Oleh karena itu, lari dari singa. Seperti lari kalian dari orang yang terkena penyakit lepra. Seperti larinya kamu dari singa. Dan hadis ini sahih. Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga melarang seorang peternak unta menyatukan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Hadis ini oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nah, hadis-hadis tadi mengisyaratkan bahwa penyakit memang bisa menular. Lalu apakah ini bertolak belakang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan la adwa, tidak ada penyakit menular? Maka yang dimaksud dengan la adwa, tidak ada penyakit menular, maknanya adalah secara hakiki bahwa yang terjadi bukan penyakit itu menular dari satu orang ke orang lain, dari satu binatang ke binatang lain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya menjelaskan salah satu penyebab seseorang bisa terjangkiti penyakit. Salah satunya adalah kalau dekat-dekat dengan orang yang berpenyakit. Itu salah satunya. Maka orang yang dekat kepada orang yang berpenyakit itu menjadi penyebab orang itu terkena. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, kemudian seorang sahabat bertanya, bukankah kalau satu ekor unta yang sakit disatukan dengan satu ekor unta yang sehat, yang sehat itu kemudian bisa menjadi sakit, bukankah itu menular? Apa kata Nabi SAW? Faman adwal awwal, siapa yang pertama kali menjangkiti unta yang sakit pertama? Jadi adanya penularan, kata, kalau kata istilah kita penularan, ya, itu disebabkan karena ada unta yang pertama kali sakit, ya. Coba tanya, apa penyebab sakitnya unta itu? Dari mana? Maka kita tidak memperoleh jawaban. Maka unta pertama itu sakit karena dia melakukan salah satu sebab terjangkitinya dia oleh penyakit. Itu sebab awal. Lalu lahir sebab kedua, penyebab kedua seekor unta sakit adalah kalau dia dekat dengan unta yang sakit, maka dia terkena sebab-sebab sakit. Tapi kalau enggak, maka dia tidak terkena. Oleh karena itu yang ada bukan penularan penyakit, akan tapi yang ada dekat-dekat dengan yang sakit menjadi penyebab sakitnya orang kedua ini. Sehingga antara hadis yang menyatakan la'ad dua, tidak ada penyakit menular, dengan hadis yang menyatakan firra minal mazlum firaraka minal asad, larilah kalian dari orang yang sedang terkena penyakit lepra seperti larinya kalian dari singa, kedua hadis itu tidak saling bertolak belakang. Nanti akan lebih jelasnya lagi, kita akan bisa memperbandingkan dengan penjelasan yang lain. Tidak ada wul, tidak ada hamah, tidak ada sofar. Nah, nanti dengan penjelasan itu kita akan lebih jelas dan gamblang untuk memahami tidak ada penyakit menular yang tadi ditanyakan. Demikian Pak Abu Mizan di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Rinciannya akan lebih detail pada hari Jumat yang akan datang, ya. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Fawas, bisa diulang pertanyaan, kurang jelas. Di sini ada anak recet. Ibu Ita di Jakarta, barakallahu fiik, jadi menanyakan dalil wajibnya cadar begitu, ya. Taib. Barakallahu fiik Ibu Ita di Jakarta. Hukum menutup wajah bagi wanita diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi ikhtilafnya antara wajib dengan sunnah. Bukan wajib dengan mubah, apalagi dengan haram, apalagi dengan bid'ah. Tapi antara yang satu menyatakan wajib, yang satu sunnah. Maka memakai cadar menurut kedua pendapat tadi tidak ada yang menyalahkan. Bagi yang mewajibkan itu jempol dua, bagi yang mensunahkan juga jempol dua juga. Bagus. Adapun dalil yang dipegang oleh orang-orang yang mewajibkan, telah banyak buku-buku tentang hal ini yang ditulis oleh para ulama sejak zaman dahulu. Syekhul Islam menulis sebuah buku tentang hijabul apa libasul mar'ah wa libasuha fis shalah. Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah menulis buku tentang Risalatul Hijab. Syekh Humud At-Wajiri juga menulis tentang masalah cadar ini. Dan dalilnya dari Quran dan hadis yang sahih. Quran selain umpamanya Al-Ahzab ayat 59, juga An-Nur ayat ke-31, juga An-Nur ayat ke-60. Itu seluruhnya merupakan ayat tentang wajibnya menutup wajah menurut ulama-ulama yang mewajibkannya. An-Nur ayat 31 menyatakan, "Falyadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaklah para wanita itu mengulurkan kerudung-kerudung mereka dari kepala sampai menutupi dadanya. Seorang ulama namanya Abu Ubadah ditanya, dan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bagaimana caranya seorang wanita mengulurkan kain kerudung dari kepala sampai ke dadanya. Lalu Abu Ubadah mengambil surbannya, lalu membelitkan ke arah kepalanya, menutupkan kepala, wajah dan dadanya, dan hanya menampakkan satu mata. Ini langsung demonstrasi dari beliau tentang pengamalan ayat tadi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga Imam Ibnu Katsir rahimahumullah dalam kitab-kitab tafsirnya, ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat ke-59, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna jalabibihinna." Hai nabi, katakan olehmu kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke arah ke seluruh tubuhnya. Baik Al-Imam Ibnu Jarir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan para ulama ahli tafsir yang lainnya mengutip penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hal ini, bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh para wanita mukminat, apabila mereka idza kharajna min buyutihinna lihajatin ayyughatti wujuhahunna wala yubdina illa ainan wahidatan. Apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, hendaklah mereka menutup wajah-wajah mereka dan menampakkan hanya satu mata. Dan ini menjadi dalil tentang keharusan mereka untuk menutup wajah-wajah mereka. Termasuk ketika turun, dulu para wanita tidak menutup wajah-wajah mereka, dan leher pun kelihatan. Ketika turun surah An-Nur ayat ke-31, lalu disampaikan kepada para wanita muslimah dan mukminat, ketika disampaikan ayat ini, para wanita mengambil gordeng-gordeng mereka atau kain-kain mereka, lalu mereka menutupkan kain itu ke kepala sampai menutupi wajah dan leher-leher serta dada-dada mereka, yang sebelumnya semuanya itu terbuka. Seluruh riwayat tadi oleh para ulama dijadikan dalil sebagai kewajiban untuk menutupi wajah bagi para wanita. Itu diantara dalil-dalil syar'i yang eksplisit, yang tersurat secara langsung. Di samping itu ada dalil yang tersirat. Di antaranya An-Nur 31 di kalimat yang terakhir, Allah berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna." Janganlah para wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka agar terlihat perhiasan yang ada di kaki-kaki mereka itu. Dahulu para wanita di Arab suka memakai perhiasan di kaki juga, berupa gelang kaki. Kalau di daerah Sunda namanya gengge. Saya enggak tahu di tempat lain. Tapi karena itu tertutup oleh pakaian, maka agar diketahui bahwa di sana ada gelang kaki, lalu mereka hentak-hentakan kaki mereka agar berbunyi, bersuara, bergemerincing kayak kuda lumping. Sering-sering oleh Allah dilarang. Wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka, agar gelang yang ada di kaki itu yang tersembunyi menjadi terketahui. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam Risalatul Hijab, kalau memperdengarkan perhiasan di kaki aja terlarang, apalagi memperlihatkan kakinya, lebih terlarang lagi. Apa pergelangan kaki diperlihatkan lebih terlarang lagi. Jangankan diperlihatkan, memperdengarkan perhiasan aja gak boleh, apalagi memperlihatkan gelang kaki. Kalau bagian pergelangan kaki sudah tidak boleh diperlihatkan, apalagi bagian tubuh yang lebih mengundang fitnah. Bagian tubuh mana yang lebih mengundang fitnah daripada kaki? Wajah. Para laki-laki kalau memandang kepada tubuh wanita, bagian apa yang pertama kali mereka pandang? Wajah. Bagian apa yang membuat seorang wanita itu dianggap cantik? Wajah. Bagian mana yang membuat hati laki-laki kepincut lalu tergila-gila, terbayang siang dan malam? Bagian wajah. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, tidak diragukan lagi bahwa bagian wajah adalah bagian yang mengundang fitnah terbesar dari tubuh wanita dibanding yang lainnya, dibanding tangannya, dibanding kakinya, dan yang lain-lainnya. Tidak pernah orang menatap pergelangan tangan wanita lalu mengatakan, aduh cantik banget itu. Gak pernah. Terpesona saya dengan tangannya. Gak ada. Rata-rata yang terpesona dengan apa? Kecantikan wajah. Yang cantik itu wajah, bukan yang lain. Maka kalau memperlihatkan bagian tumit kaki saja sudah terlarang, padahal fitnah yang dimulakannya lebih kecil, apalagi kalau memperlihatkan bagian wajah yang lebih mengundang fitnah. Dan ayat tadi merupakan dalil tersirat tentang harusnya seseorang menutup wajahnya. Itulah diantara beberapa dalil yang dipegang oleh ulama-ulama yang mewajibkan cadar, dan banyak lagi dalil lain-lainnya yang apabila kita bongkar itu menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi ingat, sekali lagi ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensunnahkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jilbab, Hijabul Mar'ah, dan yang lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa beliau berpendangan ini sunnah berdasarkan beberapa dalil yang beliau kemukakan. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Siapapun yang pakai cadar, hormati, hargai, muliakan dia. Dan siapapun yang belum memakai cadar, karena memang keyakinannya setelah menelaah secara objektif, secara adil, secara ilmiah, berkeyakinan ini sunnah, amalkan. Mengamalkan yang sunnah adalah afdol. Tapi kalau dia karena berpandangan sunnah lalu dia tidak menutup wajahnya, maka dia tidaklah berdosa dan dia tidak boleh dicela karena hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afan Fawas, tolong diulang lagi, kurang jelas. Iya, pertanyaan dari Pak Haji, misalkan antara dari Indonesia Iya, barakallahu fik, Bapak di mana, Madura? Oh, Situ Bondo, barakallahu fik. Iya. Banyak kelompok yang mengklaim dirinya salafi, tapi berbeda. Yang ini ngaku salafi, itu ngaku, tapi kok beda. Yang benar yang mana? Taib, salafi yang diperebutkan, semua orang mengklaim diri sebagai itu, menunjukkan mereka mengakui bahwa itulah yang benar. Dan memang benar. Karena apa? Karena makna salafi artinya pengikut atau orang yang menisbatkan dirinya kepada generasi salaf. Dan yang dimaksud dengan generasi salaf adalah generasi sahabat. Salafi itu orang-orang yang dalam memahami Islam mengikuti pemahaman para sahabat. Karena dengan mengikuti pemahaman para sahabat, dipastikan mengikuti pemahaman Nabi yang benar. Kenapa? Karena para sahabat orang-orang yang langsung dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung melihat pengamalan Islam ini dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka ikuti, langsung menyaksikan turunnya wahyu, langsung mendengar penjelasan, dan ketika mereka ada pengamalan yang salah, dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemahaman para sahabat pasti benar. Dan kebenaran mereka itu dijamin oleh Allah dan oleh Rasulnya. Jaminan Allah kepada para sahabat juga mencakup jaminan Allah kepada orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam ini. Coba buka Al-Quran diantaranya. Surah At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, itu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti para sahabat. Mengikuti dalam hal apa? Mengikuti mereka dalam hal memahami Islam, meyakini Islam, mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Diikuti itu, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adallahu jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jaminan Allah dua kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jaminan pertama ridha Allah, jaminan kedua surga. Dan jaminan Allah kepada para sahabat dan mengikuti para sahabat itu menunjukkan pemahaman mereka tentang Islam ini benar. Kalau tidak benar mah enggak mungkin diridhoi, enggak mungkin dijanjikan surga, ya. Dan yang dijamin oleh Allah itu bukan hanya para sahabatnya, generasi salafnya, tapi juga orang-orang yang mengikuti generasi salaf itu, yang kemudian disebut dengan salafi. Ya, itu jaminan Al-Quran. Dan banyak lagi ayat lain yang apabila kita jelaskan bisa gak cukup waktu 1 atau 2 jam saking banyaknya, ditambah dengan hadis yang banyak lagi. Oleh karena itulah, maka salafi maknanya adalah orang yang di dalam memahami Islam mengikuti penjelasan para sahabat. Lalu dari mana kita semua bisa mengetahui begitulah pemahaman para sahabat? Lihat penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para ulama menjelaskan beginilah akidah para sahabat, beginilah pemahaman para sahabat, beginilah pengamalan para sahabat, beginilah akhlak dan dakwah para sahabat. Dijelaskan secara gamblang dengan riwayatnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari sana kita bisa mengetahui, dari kitab-kitab para ulama yang bisa kita bedah dan bisa kita bongkar. Makanya ciri khas kalangan salafiyin, ya, ketika menjelaskan ayat disebut ini surat apa, ayat berapa, dan ketika menafsirkan ayat ini mereka mengutip penjelasan para ulama. Berkata ulama anu dalam kitab anu ketika menjelaskan ayat ini begini begini begini. Berkata ulama anu dalam kitab anu judulnya anu juz sekian halaman sekian ketika merangkan hadis ini begini begini begini. Karena penjelasan para ulama pasti mendahulukan hadis Nabi lalu ucapan para sahabat. Dan ketika tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis Nabi yang bisa ditemukan oleh para ulama, mereka berhujjah dengan ucapan para sahabat. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengutip sikap Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu ulama tabi'in. Ketika ditanya bagaimana hukumnya memanfaatkan lemak bangkai gajah untuk meminyaki rambut dan menjadikan tulang belulangnya untuk alat menyisir, boleh enggak? Ketika ditanya demikian, Imam Az-Zuhri tidak menemukan adanya ayat atau hadis yang menjadi dalil tentang hal itu. Lalu beliau menyatakan, adraktu ghayra wahidin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan bukan hanya satu dua orang para sahabat Nabi, disebut dalam riwayatnya salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 30 orang sahabat Nabi semuanya meminyaki rambut-rambut mereka dengan lemak bangkai gajah tadi dan menggunakan tulangnya untuk menyisir rambut mereka. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Lihat bagaimana sikap para sahabat. Karena itu tuntutan Al-Qur'an. Ikuti para sahabat, ikuti muhajirin dan ansar, ikuti mereka dengan kebaikan ketika memahami al-Islam ini. Maka Imam Az-Zuhri, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Uyainah, semuanya salafiyin. Karena mereka dalam memahami Islam itu mengikuti penjelasan generasi salaf sebelum mereka, generasi sahabat. Itulah ciri khas salafiyin di dalam berdakwah. Argumentatif, selalu bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para ahlinya, mengutip pendapat para ulama. Maka itulah yang harus kita ikuti. Adapun yang aku salafi, tapi akhlaknya bejat, kasar, keras, nyebelin, atau yang aku salafi, tetapi tidak argumentatif, tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis, tapi bertumpu kepada tradisi, kebiasaan, warisan dari nenek moyang, warisan dari leluhur, lalu ngaku salafi, maka ini jauh panggang daripada api. Demikian penjelasan ringkas tentang apa yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Fawas. Saya pernah berbuat kesyirikan dengan pergi ke rumah dukun. Itu pun saya disuruh oleh saudara negeri saya untuk keperluan kekuatan agar cepat lalu. Bagaimana caranya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon sihat dari Allah. Iya, barakallahu fiik, Bapak penanya tadi. Bagaimana caranya tobat dari pergi ke dukun? Penuhi seluruh syarat-syarat tobat. Pertama, berhenti dari hal itu. Jangan lagi pergi-pergi. Atau tidak pergi tapi nelpon. Jangan juga. Pokoknya jangan berhubungan lah. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Keempat, lakukan cepat sebelum sakarat. Kelima, lakukan cepat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Keenam, lakukan itu semua dengan ikhlas. Kalau semua syarat-syarat tadi terpenuhi, maka insya Allah itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Ucapkan la ilaha illallah. Perdalam tauhid kita. Perdalam dan luruskan tauhid kita selurus-lurusnya. Lalu aplikasikan dalam kehidupan. Maka kalau taubat kita memenuhi persyaratan seperti itu, insya Allah seluruh dosa kita itu terhapus. Coba tanyakan. Mana yang lebih besar dosanya? Pergi ke dukun atau menyembah kepada patung berhala? Tentu saja lebih besar menyembah kepada patung berhala. Maka dulu para sahabat sudah melakukan itu. Abu Bakar, Umar, Uthman dan para sahabat lain, dulunya mereka para penyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bintang dan seterusnya. Tapi setelah mereka tahu bahwa itu salah dan keliru, mereka berhenti, mereka menyesal, mereka bertekad tidak kembali. Mereka kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, menanamkan hal itu dalam jiwa mereka, mengaplikasikan dan mendakwahkannya, dan mengorbankan seluruh yang mereka miliki untuk itu. Maka mereka menjadi manusia-manusia terbaik, walaupun tadinya mereka menjadi manusia terburuk karena menyembah berhala, menghinakan diri di hadapan makhluk yang hina. Maka itu seburuk-buruk keburukan. Lalu setelah mereka menyadari, masuklah mereka ke dalam Islam, lalu berubahlah mereka menjadi sebaik-baik manusia dibanding manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya, apa beda syirik dengan tatayur? Syirik artinya beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Dan itu umum. Masih ada rincian. Bisa besar, bisa kecil. Yang besar contohnya ruku, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meyakini ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah Azza wa Jalla, menyembelih untuk selain Allah. Itu syirik-syirik besar. Pelakunya bisa dianggap keluar dari Islam setelah mereka diiqamatil hujjah, diberitahu tentang perbuatan syirik, lalu ngeyel tetap bertahan dalam perbuatan syiriknya. Kedua, ada juga syirik-syirik kecil. Syirik kecil itu syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Di antara syirik kecil adalah riya, sum'ah, ujub, takabur, itu syirik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam dengan itu. Termasuk di antara syirik kecil adalah pergi ke dukun. Termasuk percaya kepada adanya ramalan atau tatoyur yang tadi dijelaskan. Ya, itu termasuk syirik. Sebab bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, tapi itu bentuk syirik kecil yang menyebabkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apakah syirik kecil seperti pergi ke dukun, seperti meramal, seperti riya, ujub dan seterusnya, kalau terbawa mati tidak diampuni berdasarkan keumuman ayat innallaha la yaghfira ayusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menyatakan iya, pokoknya seluruh jenis syirik, baik besar ataupun kecil, kalau terbawa mati tidak diampuni, maka tidak ditobati, maka tidak akan diampuni. Dan ada perhitungan. Sebagian ulama lain menyatakan tidak, karena itu maksiat. Syirik kecil itu hanya istilah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, seluruh kemaksiatan pada hakikatnya itu adalah syirik kecil. Seluruh dosa-dosa besar maka pada hakikatnya itu adalah syirik kecil, karena dia lebih mengutamakan hawa nafsu daripada Allah Azza wa Jalla. Afara'aita alladhi manittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai ilah di samping Allah? Allah dianggap ilah, makanya sujud sholat kepada Allah. Tapi hawa nafsunya juga dianggap sebagai ilah. Maksudnya maksiat. Maksudnya berdosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan pada hakikatnya semua kemaksiatan termasuk syirik kecil. Termasuk pergi ke dukun, percaya kepada ramalan, termasuk riya, itu syirik kecil. Yang termasuk kemaksiatan besar, maka bila terbawa mati sangat mungkin bisa ditobati. Sangat mungkin bisa, bukan ditobati, sangat mungkin bisa diampuni walaupun tidak ditobati. Tergantung orangnya, lima yasha bagi Allah, orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun syirik besar, pelakunya tidak akan diampuni kalau syirik ini tidak ditobati dan terbawa mati. Adapun kalau seseorang melakukan syirik, lalu sebelum mati dia tobat, baik syiriknya besar ataupun kecil, tetap oleh Allah diampuni. Karena para sahabat dahulunya adalah orang-orang musyrik dengan kemusyrikan yang besar, tapi setelah tobat masuk Islam, mereka menjadi manusia terbaik dan ahli surga, selamat dari api neraka. Ya, Fawas dan juga para pendengar, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, di sini sudah masuk waktu maghrib, sebentar lagi mungkin ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan membahas hadis-hadis tentang tatayur pada hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.